Pak Faisal, bagaimana Anda melihat reformasi perpajakan yang terjadi selama ini? Apakah jauh lebih baik, Pak? Betul. Jadi, selama ini kan kalau aparat pajak berbuat salah, penyelesaiannya internal. Sekarang dibawa ke pengadilan umum, dibawa ke aparat penegak hukum. Ya, jadi sama, yang mencuri di pajak sama di luar pajak ya sama. Kalau yang lalu kan diselesaikan secara kekeluargaan, internal apa audit segala macam ya, ada inspektorat gitu. Kalau mencapai tingkat tertentu diserahkan ke penyidik. Untuk objek pajak sendiri, apa indikasi yang bisa dijadikan acuan perbaikan, Pak? Ya, jadi ada progresivitas perlindungan terhadap pembayar pajak. Pembayar pajak tidak dianggap penjahat lagi seperti di masa lalu gitu. Jadi ada semacam treatment yang lebih manusiawi, lebih fair dari aparat perpajakan. Kemudian juga ada insentif-insentif yang diberikan atas usaha-usaha tertentu yang menawarkan inovasi atau peningkatan produktivitas bagi bangsa. Kemudian juga ada penghilangan pajak-pajak yang sebetulnya tidak perlu. Jadi lebih memberikan kepastian bagi pembayar pajak, apa yang harus dibayar, apa yang tidak perlu dibayar. Pelayanannya juga semakin ada kepastian karena di bawah undang-undang. Tapi tingkat penyimpangan apakah juga masih terjadi, Pak? Masih ada, tapi lebih baiklah karena ada perlakuan yang lebih mudah gitu kan. Negosiasi itu kan kalau dipersulit ya. Kemudian ada semangat untuk mengurangi tatap muka, ya, self-assessment-nya betul-betul prinsipnya ditegakkan. Gitu. Jadi tidak, kalau yang lalu kan harus menyertakan daftar pengeluaran macam-macam. Jadi self-assessment-nya menjadi kabur karena keharusan-keharusannya banyak. Nah, kalau sekarang betul-betul lebih simple. Baik, Pak Faisal. Terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.